terjemahkan segala arti pertemuan ini, arti cumbu rayu ini yang mungkin bisa memusnahkan kenyataan hidup yang terjadi. Apa yang sedang kau